Baik, para pemirsa, kita sambung obrolan. Mas. Supaya nggak bergetar. Jadi, yang penting sesudah Rasulullah hijrah, yang pertama adalah membangun masjid. Bapak Ibu, wajib bagi kita memakmurkan masjid, baik dengan fisik, dengan harta, jangan sampai pulang ke Indonesia hanya jadi beban bagi orang lain. Karena setiap ke masjid, pasti masjid itu ada biayanya. Kalau kita tidak sedekah, kita dibiayai orang memalukan. Yang kedua, ke masjid itu adalah harus 2P2L. Jadi sesudah Rasul kehijrah itu mempersaudarakan umat Islam. Nah, pakai rumus 2P2L. Yang pertama, berani mengakui kelebihan, kebaikan dan jasa orang. Ulangi. Makanya kalau udah lihat seorang lain, lihat kelebihannya, lihat kebaikannya, dijamin pasti jadi tetap. Kelebihan orang itu akan jadi masuk ke kita. Kalau pendengki melihat kelebihan orang itu, jadi SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Makanya kalau lihat orang itu, cari kelebihannya, cari kebaikannya. Niscaya kita tenang, dan kita akan bertambah kemampuan untuk jadi lebih baik. Yang kedua, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang. Selangi. Tiap orang punya kekurangan, tiap orang punya kesalahan. Dan itu harus jadi ladang ilmu bagi kita, ladang amal bagi kita. Karena setiap kesalahan orang tidak boleh jadi nambah dosa kita, melainkan jadi nambah amal soleh kita. Posisi kita bukan menghakimi orang, membantu yang tidak tahu jadi tahu, membantu yang salah bisa tahu kesalahan dan memperbaiki, membantu yang lalai supaya bisa semangat. Posisi kita tuh jangan menghakimi orang, kalau posisinya bukan hakim. Ibu, kalau ibu bikin kesalahan, apakah ibu mau dimarah oleh suami atau dinasehati dengan lemah lembut dan bijaksana? Lemah lembut dan bijaksana. Apakah dinasehati dengan orang ramai atau secara pribadi? Secara pribadi. Maukah diungkit-ungkit kesalahan ibu atau sekali aja ngomongnya? Sekali aja ngomongnya. Apakah ibu mau dimarahkan? Dimaafkannya sesudah minta maaf, sebelum minta maaf. Hadirin sekalian, itulah ibu-ibu ketawanya luar biasa. Apakah ibu melakukan hal yang sama kepada suami? Jadi, apa yang ingin orang lain lakukan kepada kita, kita lakukan. Kita ingin orang memaafkan, kita maafkan. Kita tidak mau diungkit-ungkit, jangan ngungkit-ngungkit. Nah itulah orang yang bijak. Tiga, lupakan jasa dan kebaikan diri. Ulangi. Lupakan jasa dan kebaikan diri. Lupakan jasa dan kebaikan diri. Semakin mengingat-ingat kebaikan, semakin tidak bahagia. Semakin menuntut orang lain tahu kebaikan kita, semakin tidak bahagia. Kalau tahu apa yang kita lakukan, coba Bu. Coba kalau suami ibu berkata begini, hei Bu, saya yang membangun rumah ini, saya yang membiayai kalian, saya yang memberi makan, saya menyiapkan ongkos, saya menyediakan buat sekolah, saya yang berjuang untuk keluarga. Bagaimana rasanya? Enak atau enak? Bahagia atau sedih? Nah itu akhirnya bagi orang-orang. Itulah takdirnya bagi orang-orang yang suka menyebut kebaikan. Orang tidak ada yang suka dengan kesombongan. Oleh karena itulah, jangan pernah menyebut-nyebut, bahkan mengingat-ingat, menyebut-nyebut dan menuntut orang lain tahu kebaikan kita. Tidak akan menambah apapun selain menambah emak orang lain dan hilang pahala. Dan yang terakhir, lihatlah kekurangan dan kesalahan diri. Karena tidak ada yang membahayakan diri kita selain kekurangan dan kesalahan diri. Coba kalau di depan saya ada ular, dan ada kue tidak kelihatan, mana yang penting? Informasi ular, informasi tentang kue. Ular, kenapa? Karena bahaya. Nah sekarang siapa yang membahayakan kita? Dosa kita atau dosa tetangga? Hah? Dosa kita atau dosa tetangga? Kenapa lebih banyak mikirin dosa tetangga daripada dosa sendiri? Bu, ibu, mana yang membahayakan hidup ibu? Dosa suami atau dosa diri sendiri, ibu? Tuh, kening sadar. Kenapa kalau mikirin dosa suami? Biarin aja jenis-jenis ini, mah. Ya, dia akan memikul sendiri di akhirat. Nah, kita tuh kebanyakan mikirin dosa orang, lupa kepada dosa sendiri. Makanya kita dipatukin ular yang berbisa dalam hidup ini. Makanya ibu bapak pulang dari sini pegang empat hal ini ya. Satu apa? Berani mengakui kelebihan dan jasa orang, kebaikan orang, fokus ke sana. Dua, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan diri. Tiga, lupakan jasa dan kebaikan diri. Dan yang keempat, lihat kekurangan dan aib sendiri. Insya Allah kalau begini silaturahimnya biasanya lebih nyaman bergaul dengan orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya 2B2L ini ya. Sesudah ini kita akan berangkat ke tempat lain. Para pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga bulan April atau bulan-bulan selanjutnya bisa ikut sama-sama umroh seperti ini ya. Sekian, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.